supporter sepak bola Indonesia. Kembangkan tanganmu, janganlah ragu dukung selalu tim kebanggaanmu dan tetap bersatu. Hey, supporter sepak bola Indonesia, satu.